بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita juga tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sampai pada bagian 192. Kita teruskan. Dan saya mohon maaf karena pertemuan yang lalu agak kurang baik karena memang komputernya sedang tidak dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah pada hari ini komputernya sudah kembali normal dan mudah-mudahan dapat suara yang bagus serta gambar yang jernih mudah-mudahan. Jadi kalau nanti ada gambar atau suara yang tidak tersampaikan dengan baik, mohon untuk diinfokan. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah dari yang tertinggal di pertemuan sebelumnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع الدين أو لا؟ فإذا كان شخص كتب شيخ إمام تقي الدين العلسني رحمه الله تعالى فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة. Kalau seandainya ada orang yang punya harta, tajibu fihi zakatu, yang hartanya wajib dibayarkan zakat. Tentu kalau wajib dibayarkan zakat itu sudah dapat nisab, sudah lewat haulnya begitu. Wa alaihi duyun, tapi dia juga punya utang. Dia punya emas 85 gram. Tapi dia juga punya utang, emasnya wajib zakat, tapi di satu sisi dia juga punya utang, yang utangnya itu qadra malihi au aksar, itu setara dengan hartanya yang dia punya gitu ya, au aksar atau bahkan lebih. Orang wajib bayar zakat emas 85 gram, tapi kan dia juga punya utang emas, punya utang rumah 500 juta. Dia juga punya utang mobil 100 juta gitu. Jadi utang yang dia punya itu lebih mahal dibanding harta yang dia punya. Dan itu kan model kebanyakan orang kita sekarang. Alhamdulillah sahlan Ustaz Pak Jagat. Waalaikumsalam Ustaz Zulkifli. Waalaikumsalam Pak Iwan. Jadi kita in semua Pak Iwan, apa namanya? Install ulang akhirnya. Karena apa ransomware-nya online, jadi nggak bisa tuh. Ahlan Ustadzku Khairul Fazli, orang Aceh yang lagi di Jakarta. Kan ya model kita begitu Ustadzku ya, punya uang di rekening sih 100 juta, cuman utang rumahnya 700 juta. Punya emas 85 gram wajib zakat, cuman dia punya juga utang mobil lah 100 juta. Jadi utangnya tuh lebih mahal dibanding dia punya harta. Fa ahli yamna uddainu aula. Apakah utang yang dia punya itu yamna uddainu aula? Apakah hutang menghalangi kewajiban zakatnya atau tidak? wali wujubi zakati, dan atas kewajiban untuk kewajiban zakat fihi dalam harta tersebut yang mana dia punya. Teng aqwalun, ada tiga, ada banyak qaul ini. Ada banyak, ada berapa qaul nanti. Ada beberapa qaul Imam Asy-Syafi'i, azharuha qaul Imam Syafi'i yang paling kuat di antara qaul yang lain. Wa huwa al-madhhab, dan inilah pendapat madhab, alladhi nassa 'alaihi Syafi'iyyu, yang mana dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i fi aktsari kutubihil jadidah, di hampir kebanyakan kitab Imam Syafi'i yang al-jadidah. Al-jadidah itu berarti yang di Mesir, yang kebanyakan ditulis di Mesir. Jadi ada setidaknya 4 kitab Imam Asy-Syafi'i yang merupakan kutub al-jadidah, kutub al-jadidah, kitab-kitab yang di masa baru, jadi di periode beliau di Mesir. Pertama al-Ubm, kemudian al-Mukhtasar. Mukhtasar itu al-Muzani maksudnya. Ada 5 ya, al-Ubm, Mukhtasar Muzani, Mukhtasar al-Buaiti, kemudian al-Amali, yang kelima al-Imla. Mana nih Afif nih? Kudu dicatat nih. Pertama al-Ubm, itu yang ditulis oleh Rabi bin Sulaiman ya, Rabi bin Sulaiman. Kemudian Mukhtasar al-Muzani, itu juga jatuhnya kitab Imam Syafi'i. Jadi ulama menyebut Mukhtasar al-Muzani itu jatuhnya kitabnya Imam Syafi'i, karena itu seperti al-Mudawanahnya Imam Malik. Jadi al-Mudawanahnya Imam Malik itu kan siapa yang nulis, satuku saya lupa tuh muridnya. Tapi itu nisbatnya ke Imam Malik, kan itu korespondensi kan. Seperti wawancara. Mukhtasar kan juga sama. Mukhtasar itu kan korespondensinya Imam Al-Muzani terhadap Imam Asy-Syafi'i. Beliau nyatet wawancara beliau kepada Imam Syafi'i, atau juga ketika Imam Syafi'i ngajar. Jadi nisbatnya itu ke Imam Syafi'i, walaupun yang nulis Imam Al-Muzani. Nah selain Imam Al-Muzani, Mukhtasar juga punya lagi namanya Imam Al-Buaiti. Jadi Imam Al-Muzani punya Mukhtasar, Al-Buaiti juga punya Mukhtasar. Nah itu dua-duanya tuh, Mukhtasar Buaiti dengan Al-Muzani, itu nisbatnya ke Imam Syafi'i. Dan itu termasuk kitab yang Al-Jadid. Kitab yang di, apa istilahnya, ditulis di periode beliau ada di Mesir. Jadi Al-Ubm, Ar-Rabi bin Abi Sulaiman ya, Ar-Rabi bin Abi Sulaiman muridnya, kemudian Al-Mukhtasar Al-Muzani, kemudian yang ketiga Mukhtasar Al-Buaiti, yang kedua, yang keempat dan kelima Al-Amali wal Imla. Nah, Al-Amali wal Imla ini kagak dicetak nih. Bukan kagak dicetak. Tidak banyak dikenal. Jadi saya enggak tahu ya ada cetakannya apa enggak ya. Saya juga cuma dapat dari omongan guru-guru aja. Al-Amali wal Imla, dan beberapa kali kan Imam Taqiyuddin Al-Lisi sering nyebut Al-Imla kan gitu. Al-Amali, Al-Imla. Tapi yang pasti Al-Ubm dengan Mukhtasar Muzani dengan Mukhtasar Al-Buaiti itu semuanya dicetak dan banyak begitu ya. Jadi wal azhar, dari banyak qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang paling kuat dalam masalah ini, wa huwa al-madhhabu, dan inilah pendapat madhab, alladhi nassa 'alaihi Syafi'iyyu, yang mana Imam Syafi'i tulis sendiri, maksudnya ada dalam teksnya Imam Asy-Syafi'i, fi aktsari kutubihil jadidah, di hampir kebanyakan kitab-kitabnya yang masa periode jadid di Mesir. Annahu la yamna' wujubaha, bahwasanya utang itu tidak menghalangi kewajiban zakat. Hutang tidak menghalangi kewajiban zakat, sawa'un kana dainu mu'ajjalan aw halan, baik itu utang itu mu'ajjal, apa namanya, mu'ajjal itu yang ntar. Kapan utangnya bayar? Ya 5 tahun lagi. Maksudnya masih 5 tahun lagi tuh. 700 juta 12 tahun lagi. 100 juta 5 tahun lagi. Mu'ajjalan. Mu'ajjalan itu apa? Seteku bahasa Indonesianya. Belum jatuh temponya. Baik itu hutangnya mu'ajjalan, belum jatuh temponya, awhalan, atau memang sudah datang temponya, sudah wajib bayar. Wasawa'un kana min jinsil mali amla, baik hutangnya itu dari jenis harta yang wajib zakat atau dia bukan dari jenis yang harta wajib zakat. Dia wajib zakat emas begitu. Emas karena dia udah punya 85 gram. Baik utangnya itu sejenis emas juga atau utangnya bukan dari jenis emas gitu. dia wajib zakatnya emas, punya utangnya kambing, nggak ada urusan. Pokoknya kalaupun dia punya utang, apapun jenis utangnya, utangnya tidak menghalang kewajiban zakatnya. Dia tetap harus wajib bayar zakat. Fa'ala hadza, maka menurut pendapat ini, pendapat al-jadid ini, pendapat pertama ini, pendapat yang jadi pendapat mazhab, law hajaru alaihi al-qadi, kalau seandainya al-qadi, hakim, hajaru alaihi al-qadi, hajaru itu apa? Kalau bahasa kitanya pencekalan, di bahasa modernnya itu pembekuan rekening gitu. Kayak Habib Rizik kan rekeningnya tahu-tahu dibekuin gitu. Jadi kan iya. Jadi hakim mengeluarkan surat untuk melakukan pencekalan terhadap fulan bin fulan atas hartanya. Turun surat dari kejaksaan, turun surat dari pengadilan. Nah, dia wajib zakat nih. Cuman karena beberapa hal ya macam-macam ya, karena kriminal yang dilakukan, karena emang atau emang karena enggak dia enggak didemenin sama pemerintah. Diturunin tuh surat pencekalan terhadap kepemilikan harta. Lau hajar alaihil qadi fi malihi, kalau ada hakim yang mencekal hartanya, artinya dia dicekal untuk melakukan sesuatu dari harta yang dia punya, fi malihi dalam hartanya, wahalal haulu, kemudian lewat haulnya, fi zamanil hajri, di masa pencekalan. Jadi ya karena dia dicekal kan gitu, dia gak ngapa-ngapain, hartanya lewat haul. Fi zamanil hajri, di masa pencekalan tersebut, fahuwa kal maksubi, maka dia seperti harta yang digosok. Harta yang digosok itu dua, kan? Qaul jadid wajib, qaul qadim gak wajib. Nah, kita pakai qaul jadid, dia tetap wajib zakat, cuman wajib zakat entar pas pencekalannya sudah dicabut gitu. Fa fihi al-khilaf, tapi dalam hal ini juga ada perdebatan gitu. Artinya kalau pakai pendapat pertama, hartanya kan tetap wajib zakat walaupun dia punya utang. Lalu bagaimana kalau hartanya dicekal? Nah, itu sama seperti harta yang digosok, cuman terjadi perdebatan juga, ada rincian masalahnya. Wa hadza idza lam yu'ayyin al-qadi li kulli gharimin syai'a. Ini dengan catatan bahwa qadi tidak pernah menetapkan yu'ayyin li kulli gharimin syai'an, tidak pernah mewajibkan terhadap si punya utang sesuatu. Jadi maksudnya apa ya? Gharim itu kan orang yang punya, orang yang diutangin ya. Orang yang diutangin. Jadi mungkin maksudnya ini adalah orang yang dicekal gara-gara kebanyakan utang. Dan itu di semua negara ada ya. Nah, jadi ketika ada orang yang punya utang kebanyakan, kemudian yang piutangnya tuh kesal, dilaporin ke hakim. Gara-gara dilaporin, akhirnya turun tuh surat perintah dari mahkamah. Fulan bin fulan hartanya dicekal karena kebanyakan utang. Hadza idza lam yu'ayyinil qadi li kulli gharimin syai'an, ini kalau qadi belum menetapkan untuk setiap utang itu sesuatu. Jadi maksudnya gini. Sita jaminan. Jadi nih jangan saya ya, kagak enak nyontohin punya utang saya. Ada namanya Bapak betul dinyatakan pailit gitu. Jadi ada satu pengusaha, hartanya banyak. Namanya pengusaha kan hartanya banyak. Cuman dia juga punya utang nih. Utangnya ada katakanlah ke 10 kerabatnya, 10 koleganya. 10 koleganya tuh masing-masing diutangin katakanlah 100 juta. Berarti kan 1M tuh semuanya tuh. 1M. Dia punya uang di rekeningnya 200 juta. Tetap kan, tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat begitu. 200 juta tetap wajib zakat. Nah, cuman karena utangnya banyak begitu ya. Orang-orang yang piutangnya itu 10 kolega yang diutangin masing-masing 100 juta itu lapor ke hakim. Akhirnya turun tuh surat pencekalan. Pailitnya kayak apa yang pailit tuh kemarin tuh Sariwangi ya. Turun tuh surat pencekalan harta karena banyak utangnya. Nah, ketika dicekal, hartanya kan tetap wajib zakat tuh. Gitu. Tetap wajib zakat itu kalau kondisinya hakim belum menetapkan untuk setiap 10 kolega itu, setiap satu-satu itu untuk jatah masing belum ditetapin gitu. Jadi selama belum hakim belum menetapkan, itu kolega pertama ambil uang di situ 20 juta. Kolega kedua ambil uangnya dari uang dia 200. Nah, itu kalau belum ditetapin dia tetap wajib bayar zakat. Fa in ayyana, kalau kemudian hakim sudah menentukan kolega nomor satu dapat jatah 50 juta dari harta dia, kolega kedua dapat jatah 30 juta misalnya gitu. Wasallatuhu ala akhlihi, kemudian hakim juga menurunkan perintah, surat perintah ala akhlihi untuk mengambil tuh kolega pertama, dapat surat dari hakim sah kalau dia ngambil hartanya 20 juta. Datang tuh dia ke rumah ngambil 20 juta. Falam yattafiqil akhidhi fi hatta halal haul, tapi yang ditetapkan oleh hakim kolega yang suruh ngambil itu belum ngambil, lam yattafiqil akhidhi hatta halal haul, dia belum ngambil sampai kemudian datang haulnya. Fal madhhabul ladzi qata'a bihi al jumhur, maka pendapat madhab yang ini ditetapkan oleh jumhur ulama, annahu la zakata alaihi, dia tidak wajib zakat. Beda tuh ya, Ustaz Zulkifli, Pak Jagat, Ustaz Teku, antara hakim sudah menetapkan pembolehan pengambilan harta kalau hartanya belum diturunkan surat untuk diambil-ambilin. Kalau belum ada perintah untuk diambil dari hartanya, wajib zakat. Tapi kalau sudah ada perintah bahwa setiap kolega dapat jatah masing-masing, la zakata alaihi, dia tidak ada zakat, lidha'fi milkih, karena kepemilikannya tidak sempurna. Jadi seperti, balik lagi, seperti hartanya budak mukatab, budak yang dijanjikan bebas dengan bayaran. Bitasallutil ghurama, karena sebab ada kuasa si piutang di dalam harta tersebut. Jadi harta tersebut tuh punya dua kemungkinan, antara punya dia tapi dia dicekal, atau punya si piutang tapi piutangnya belum ngambil sampai haul datang, berarti dia nggak wajib zakat karena tasallut, ada kemungkinan dua pemiliknya, jadi kepemilikan dia tuh lemah. Sama seperti piutang kan juga akhirnya lemah juga, dia tidak memiliki harta secara sempurna. Wakila fihi khilaful mu'if, dan pendapat yang kedua, ini pendapat kedua, dikatakan fihi khilaful maksub, harta ini jangan disamakan seperti harta gosok, ini beda lagi urusan. Artinya ya jangan disamain seperti harta yang digosok, jangan. Wahuna suar kathiratun la nutawwil, artinya kalau pendapat kedua ini ya karena dia punya utang berarti tidak wajib zakat ya, karena pendapat pertama wajib zakat. Pokoknya beda dengan masalahnya, tidak seperti masalah maksum. Jadi jangan disamakan. Wa huna, dan dalam kitab ini suar katsiratun, banyak sekali masalah yang digambarkan. La nutawwilu bidzikriha, kita tidak akan memperpanjang untuk menyebutkan masalah tersebut. Idzil kitabu mawdhu'un 'alal ijaz, karena memang kitab ini sejatinya ditulis, disusun alal ijaz, dalam bentuk ijaz. Ijaz itu apa namanya? Simpel-simpel, sederhana aja. Jadi ini bukan kitab al-majmu, bukan kitab al-hawi al-kabir, bukan kitabnya apa namanya al-basid gitu ya. Jadi ini kitab yang dicetak tuh ya ijaz aja, sederhana aja. Wa illa fa fi qalbi syai'un min adamil basti huna fa fi ghairihi wallahu ta'ala. Wa illa fa fi qalbi syai'un min adamil basti. Hanya saja memang di dalam hati ada sesuatu, min adamil basti, untuk tidak memperpanjang masalah, huna, di dalam kitab ini, wa fi ghairihi, dan dalam kitab yang lain, wallahu alam. Jadi maksudnya banyak masalah terkait dengan kepemilikan harta secara sempurna dan tidak sempurna. Contoh masalahnya banyak. Cuman kata Imam Taqiyuddin al-Isni, jangan di sinilah. Ini kitabnya memang ditulis untuk ijaz, ya sederhana aja. Yang penting orang tahu inti masalah dan contoh masalah, kan selesai gitu. Walaupun tadi ini udah banyak juga ya. Kita bahas dari episode 189 tentang kepemilikan secara sempurna dan tidak sempurna, masalahnya banyak, cukup banyak. Jadi intinya mazhab Asy-Syafi'i, orang yang punya utang, walaupun dia punya utang, tetap wajib bayar zakat. Halan au muajjalan, baik utangnya jatuh tempo atau temponya lewat. Baik utangnya dari jenis harta itu atau bukan dari jenis harta itu. Artinya dia punya kewajiban dua tuh. Dia wajib bayar zakat juga, ntar dia wajib bayar utang juga. Nah, gitu. Wa mana tadi? Wa amman nisabu, sedangkan kewajiban adanya nisab. Kewajiban adanya nisab, jadi pertama Islam, kedua merdeka, ketiga milik sempurna, keempat nisab. Jadi syarat wajib zakat, Islam, merdeka, milik sempurna, kemudian nisab. Wa amman nisabu, sedangkan kewajiban adanya nisab, fa fihi ihtiraz amma. Fafihi ihtirazun amma idha malaka duyunan nisabi fahadha la zakata fihi fala tajibu'a. Hei duyun. Idha malaka dunan nisab fahadha la zakata fihi fala tajibu zaka fil ibil wal baqar wal wanam. Wa amma nisabu, sedangkan syarat adanya nisab, fafihi ihtirazun, maka disebutkan adanya nisab ihtirazun sebagai bentuk pengecualian amma idha malaka dunan nisab, kalau memang dia punya harta duna nisab, kurang daripada nisab. Ahlan pa'an. Nah, kurang daripada nisab. Saya malah gak paham tuh Pak Jagat, soal debitur kreditor tuh, yang disebut kreditor siapa, debitur sering keder. Soalnya kagak sering pakai itu. Taunya punya utang sama diutangin doang. Diutangin sama punya utang gitu. Amma idza malaka dunan nisab, dikecualikan bagi orang yang punya harta tapi kurang daripada nisab. Fahadha la zakata fihi, maka orang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Fala tajibu zakatu, maka tidak ada kewajiban zakat fil ibiri, badi pada unta, wal baqar, sapi dan juga ghanam, kambing, hatta yakmulan nisab, sampai nisabnya sempurna. Berapa nisabnya? Nisabnya ntar ada nih. Nisabnya, jadi disebutin dulu semua jenis hartanya, baru nisab belakangan. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni dalam Kifayatul Akhir modelnya, syarat wajib zakat dulu semua diberesin, syarat wajib zakat emas, zakat kambing, zakat terus syaratnya, baru kemudian nisabnya. Nah, nisabnya nanti diulang lagi, nisab emas sekian, nisab kambing sekian, begitu. Nanti ada nisab. Tapi untuk apa namanya informasi awal, nisab unta itu 5 ekor, nisab sapi 30 ekor, nisabnya kambing 40 ekor. Oh, kreditor yang ngutangin, debitor yang ngutang. Bingung. Hatta yakmulan nisabu min kulli naw'in ala ma ya'ti, dari setiap jenis hewan ternak, sebagaimana nanti akan datang kita jelasin tuh ada nisabnya. Wa amal haulu, sedangkan kewajiban haul, nah ini nih kewajiban haul yang diperdebatkan, karena ada sebagian ulama termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi kan, ketika beliau membahas tentang zakat profesi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, beliau tuh kan kayak ngulitin ya, kayak ngulitin periwayatan hadis haul itu, dikulitin benar-benar sama dia. Jadi untuk meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada kewajiban haul dalam zakat, makanya zakat profesi hadir gitu. Yang itu yang kagak didemenin sama Dr. Wahba Az-Zuhaili. Sama Dr. Wahba Az-Zuhaili tentang zakat profesi gitu. Walaupun beliau mengakui ada. Bahkan Dr. Wahba itu sempat kritik kan. Kita dapat itu dari almarhum Prof. Ali Musofayahku. Jadi beliau pernah ngobrol sama Dr. Wahba. Karena kan muridnya kan almarhum Prof. Ali Musofayahku. Waktu itu beliau cerita di kelas. Jadi Prof. Ali Musofayahku almarhum, beliau cerita di kelas tentang Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai faqih. itu. Dan belum mengkritik itu, dikritik oleh Dr. Wahba Az-Zuhairi. Masalahnya bukan zakat profesi, masalahnya itu soal nikah murtad. Jadi kalau ada orang muslim, non-muslim, nikah. Laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah nikah. Tapi kemudian laki-lakinya murtad. Kalau perempuannya murtad kan gak ada masalah. Karena laki-laki masih boleh nikah perempuan. Alhamdulillah. Masih boleh nikah sama perempuan. Sama perempuan non-muslim. Yang penting kita biar. Tapi kalau laki-lakinya murtad itu kan otomatis fasikh. Nikahnya fasikh. Tapi kan Dr. Yusuf Al-Qardawi itu punya pendapat nikahnya gak fasikh. Nikahnya mauquf. Nikahnya tuh diskors. Jadi nikahnya tuh ya di stop dulu. Sampai kapan? Sampai si laki-lakinya muslim lagi. Jadi tetap dalam masa pernikahan. Itu persis pendapatnya Imam Ibn Taymiyyah. Nah, dalam masalah itu Dr. Wahbab mengkritik begitu. Dia tuh kata ini Fof Ali yang ngomong di kelas waktu itu. Dr. Yusuf Al-Qardawi itu laisa faqihan. bukan ahli fikih dia gitu. Fatwanya tuh enggak benar. Ya, tapi kan itu perdebatan antar ulama yang biasa kita dapat di kitab-kitab fikih juga kan gitu. Kitabnya Imam Asy-Syafi'i, kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu misalnya. Setelah menyampaikan dalil mazhabnya, beliau mengkritik dalil mazhab Hambali misalnya. Beliau mengkritik dalil mazhab Hanaf. Bahkan bukan cuma mengkritik, beliau kan juga mematahkan. Jadi itu perbedaan yang biasa-biasa aja. Nah, begitu. Jadi kita dengerin Prof. Ali cerita tuh seru juga gitu. Karena ternyata, apa yang kita lihat di kitab tuh terjadi juga. Bahwa salah seorang ulama mengkritik ulama lain yang sezamannya. Mana tadi? Oh, kalau punya utang yang didahulukan, kalau kewajiban zakat kan tetap fi dzimmah Ustadzul Kifli. Jadi kalaupun dia mendahulukan hutangnya karena hutangnya halal, datang jatuh temponya, kewajiban zakatnya kan tetap fi dzimmah, ada dalam tanggungannya. Waktu ini dia nggak bisa karena hartanya berkurang gara-gara bayar utang, berarti nanti ditangguhkan ke waktu yang akan datang. Entah didoublein di tahun depan atau mungkin di masa sebelum datang haul tahun kedua, dia bayar. Atau dia bayar zakat dulu karena memang hutangnya tuh muajjal, hutangnya belum jatuh tempo. Jadi kalau saya melihat sih ya antara itu utangnya muajjal atau halan. Kalau halan utang duluan karena kewajiban kepada manusia itu lebih didahulukan daripada kewajiban kepada Allah karena Allah Maha Rahman Maha Rahim kan gitu, Maha Pengampun. Tapi manusia kan enggak begitu. Manusia kan tidak punya sifat Maha Mengampuni. Manusia tidak punya sifat Maha Mengampuni. Pokoknya salah dikit nih orang nih langsung sebar di TikTok viral. Manusia tidak punya sifat Maha Mengampuni. Makanya ketika kewajiban orang meninggalkan juga yang pertama bukan bagiin waris, yang pertama tuh utang dulu diberesin. Wasiat ntar dulu. Utang dulu diberesin karena kewajiban wasiat, kewajiban warisan itu kewajiban kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Artinya musamahah. Allah punya apa istilahnya keramahan yang tidak dimiliki oleh kita semua. Kita tahu kalau dia punya harta kemudian enggak bayar zakat, enggak bayar utang, sehari aja lewat langsung tuh bikin status tuh. Bikin Insta story. Gitu. Istri pejabat utang kagak bayar. Ah, kalau yang piutangnya istri pejabat dipolisiin ntar dia kayak kasus waktu itu ya. Ada di Sumatera ya. Dia bikin Insta story karena utang enggak bayar, kebetulan yang ngutangin istrinya polisi kan. Ya ingat ya tahun kapan tuh ya. Nah, gitu. Jadi utangnya antara muajjal dengan halan. Kalau utangnya halan, bayar utangnya nanti zakatnya jadi tanggungan. Tapi kalau utangnya muajjal, datang wajib zakatnya dulu, kemudian nanti hutangnya bisa selanjutnya begitu. Wa amal haulu, sedangkan kewajiban haul fa fihi ihtirazun, dalam masalah ini ada disebutkan ada kewajiban haul ihtiraz sebagai pengecualian amma idza malaka nisaban, daripada orang yang kalau dia memiliki nisab atau aksar atau lebih daripada nisab walam yahul alaihi haulu, dan belum lewat satu haul, belum lewat satu tahun. Haul itu satu tahun qamariyah, Muharram sampai ke Dzulhijjah. Muharram sampai ke Dzulhijjah. Fa innahu la tajibu aidan az-zakatu, maka orang yang seperti ini punya harta sudah lewat nisab tapi belum lewat haul, tidak ada kewajiban zakat juga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu, tidak ada kewajiban zakat hatta yahula alaihi al-haulu, sampai lewat satu haul. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini hadis yang diperdebatkan itu, yang didhaifkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, walam yudhaifhu, dan beliau tidak melemahkan. Ini pernyataan ini kan seakan-akan ngapain ngomong begitu sih? Yang namanya hadis ya begitu aja. Berarti kan memang banyak orang yang melemahkan hadis ini. Imam Taqiyuddin Ahlitsni ingin menegaskan, walam itu perawinya sendiri enggak bilang dhaif tuh. Kan perawi itu kan punya kejujuran. Imam At-Tirmidzi biasa ngomong, kalau abis ini warijaluhu siqat, warijaluhu fihi layyin. Abis meriwayatkan hadis itu dia ngomong, ini perawinya itu layyin, perawinya begini, perawinya gini. Gitu. Nah, Imam Abi Dawud tidak menyebutkan bahwa hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Jadi Imam Taqiyuddin Ahlitsni seakan tuh ingin ngebela, lulu yang bilang kalau hadisnya dhaif nih, orang kagak ada yang bilang dhaif kan. Enggak ada yang bilang dhaif, perawinya sendiri enggak bilang, kan perawi kan termasuk orang yang jujur. Walam yudhaifu, dan dia tidak melemahkan. Wa ijma alaihi tabi'un, dan sudah berijma tentang kewajiban haul. Ditegaskan lagi hadisnya kagak dhaif dan kewajiban haul itu sudah ijma at-tabi'un. Jadi masa setelah masa sahabat at-tabi'un, at-tabi'in itu sudah sepakat adanya kewajiban haul, wal fuqaha, dan juga termasuk para ahli fikih setelahnya. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, wa in khalafa fihi ba'du sahabah, walaupun sebagian sahabat menyelisih kewajiban haul. Jadi kata Imam Taqiyuddin Ahlitsni, tuh hadis haul tuh walam yudhaif, enggak ada yang bilang dhaif. Dan ini sudah sepakat seluruh tabi'in. Jadi masa di mana tabi'in hidup tidak ada yang menyelisih kewajiban haul. Wa in khalafa, kata Imam Al-Mawardi, walaupun memang ada sebagian sahabat yang tidak mengamini keadanya kewajiban haul. Jadi orang kalau udah kena harta, punya hartanya nisab, ya wajib bayar langsung. Kagak usah nunggu satu haul kan begitu. Jadi cuman kalau enggak ada haulnya tuh, ini orang punya emas nih contoh nih ya. Pak Jagat Sajul Kifli, kalau enggak pakai haul nih, orang punya emas 100 gram. Kan nisabnya 85 gram kan, kemarin kita konversi kira-kira begitu. Kalau dia punya 100 gram, wajib tuh langsung bayar 2,5%, 2,5 gram dia bayar. Kalau dia bayar 2,5 gram, berarti kan emasnya tuh masih ada 97,5 gram. 97,5 gram kan masih lewat nisab dan gak ada haul, berarti langsung bayar lagi. Bayar lagi sampai kurang dari nisab apa gimana tuh. Nah, saya termasuk yang bingung kalau ada orang yang mengatakan tidak ada haulnya. Karena ada beberapa harta yang jadi apa istilahnya? Bingung nih. Justru kan harta zakat tuh karena sebab al-muwasah. Al-muwasah itu ya orang leluasa memberikan itu karena sebab hartanya banyak. Tapi kalau terus diprorotin sampai kurang daripada nisab, berarti kan keluar daripada konsep zakat itu sendiri. Karena konsep zakat kan tidak memiskinkan. Konsep zakat hanya mengambil sedikit dari harta yang dia punya. Gitu. Makanya saya belum dapat nih pendapat yang bilang gak ada haul itu gimana. Kan pendapat yang jumhur ulama bilang yang gak ada haul itu kan cuma dua, zakat pertanian sama zakat barang tambang. Itu pun haulnya berubah menjadi masa produksi, masa panen dengan masa orang ngambil barang tambang. Tapi kalau kayak emas, kambing, uang tuh gak ada haulnya tuh gimana? Berarti ketika udah nyampe itu terus diplorotin sampai, paham gak maksud saya Pak Jagat? Gitu. Kalau gak pakai haul, kalau gak pakai haul kan berarti terus diambilin tuh wajib zakatnya sampai kurang dari haul apa gimana? gitu. Jadi mau nggak mau memang harus pakai haul gitu. Mau nggak mau memang harus pakai haul. Wah. Rawahu Abu Dawud wa lam yudha'ifu ajma' alaihi tabi'una, dan seluruh tabi'in bersepakat atas adanya ijma', kesepakatan tabi'in adanya haul, wal fuqaha begitu juga para ahli fikih. Qala al-Mawardi wa al-Mawardi mengatakan in khalafa fi ba'du sahabah, walaupun sebagian sahabat menyelisih tentang kewajiban adanya ijma'. Wa samma haulan wa sumiya haulan, haul dinamakan haul li'annahu zahaba wa ata ghairuhu, kan gitu, dinamakan haul itu kan karena zahaba ghairuhu, zahaba wa ata ghairuhu, kan haul itu kan ini apa namanya bergantian gitu, karena ketika dalam masa haul itu ada yang datang ada yang keluar, ada yang datang ada yang keluar, itu namanya haul gitu. Asyartu sadisu, kemudian syarat yang keenam, as-sawmu, yaitu di gembala. Insyaallah minggu depan hari Senin alhamdulillah kita sampai pada syarat yang keenam, yaitu as-sawmu, yaitu di gembala. Bagaimana kalau kita punya kambing, di gembala cuma seminggu sekali karena dia libur kerjanya seminggu sekali, Senin sampai Jumat kambing dikandangin, Sabtu minggu baru dia bawa keluar gitu. Apakah itu termasuk saum atau tidak? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa teman yang punya pendapat tentang tidak ada kewajiban haul itu, teknis zakatnya bagaimana? Itu yang masih jadi pertanyaan. Ya, termasuk Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau kan mengatakan tidak ada haul itu kan soal ngomong zakat profesi doang. Kalau zakat profesi nggak ada haul kan masih maklum begitu, masih maklum dalam arti ya nunggunya nanti pas gajian kan gitu. Berarti kan pas gajian itu termasuk apa istilahnya, masa di mana orang nunggu keleluasaan dia gitu. Tapi kayak model emas, perak, kambing, kemudian barang dagangan, kalau nggak ada haulnya itu jadi gimana? Itu yang dikritik oleh ulama pesantren. Kalau tetap diwajibin zakat tanpa haul itu, ya berarti kan keluar dari konsep zakat. Konsep zakat itu kan diambil dari orang kaya. Kalau nggak pakai haul dan nisabnya kecil, berarti orang-orang dengan gaji kecil itu kan wajib zakat. Itu kan nggak begitu. Orang gaji kecil itu nggak masuk orang kaya itu. Itu banyak dimakan, itu banyak dikritik gitu ya. Dan alhamdulillah, guru-guru kita di sini, saya ngomongnya alhamdulillah, maksudnya masih banyak yang berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak diwajibkan. Nanti kapan waktulah kita bahas zakat modern gitu ya, kita lagi bahas zakat klasik dulu. Nah, jadi pertanyaan itu tadi, bagaimana kondisinya kewajiban zakat emas, kewajiban zakat kambing yang tidak ada haulnya? Apakah ketika bayar langsung diplorotin semua itu? Kan jadi enggak ini ya, apa namanya, jadi enggak apa istilahnya, jadi tidak sesuai dengan spirit zakat itu sendiri. Wallahu ta'ala ala, mudah-mudahan pada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di hari Senin tentang syarat yang kelima atau syarat yang keenam, yaitu kewajiban adanya digembala bagi hewan yang ingin wajib zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf karena pertemuan episode 191 itu singkat sekali karena memang komputernya sedang bermasalah. Alhamdulillah pada pertemuan ini sudah baik begitu. Insya Allah kedepannya juga tetap baik. Jadi saya banyak belajar tentang kemarin karena virusnya lumayan bagus. Sampai semua file itu tidak bisa dibuka. Jadi pelajaran yang baik buat saya juga dan juga mungkin teman-teman. Jadi bisa hati-hati tentang browsing internet gitu. Karena orang jahat enggak kenal itu ustaz apa bukan. Jadi kalau tahu saya ustaz juga enggak bakal nyerang tuh. Dia enggak emang orang jahat kan. Pokoknya kagak tahu di mana ustaz mana bukan ustaz. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, mohon dikoreksi bagi para asatid, mohon dikoreksi bagi para kiai, para tokoh masyarakat termasuk teman-teman kami sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.